من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله، sudah banyak dan wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, nikmat iman Islam, juga nikmat di atas sunnah, dan tidak kalah penting juga yaitu nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang sangat agung, karena di bulan tersebut kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Dan tentunya ini bagi orang-orang yang menghendaki kebaikan, maka hirman, maka diharamkan pahala-pahala yang melimpah di bulan Ramadan ini bagi orang yang tidak menghendakinya. Justru dia meninggalkan, menghindari kebaikan-kebaikan tersebut. Maka wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari jenis orang yang seperti ini. Bagaimana tidak, disebutkan di berbagai hadis, di dalam Al-Quran pula menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, seperti disebutkan di dalam hadis, walillahi utaqa minan nar wa zalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan sebagian dari hamba-hambanya dari api neraka, wa zalika fi kulli lailah, dan itu terjadi pada setiap malam. Maka bagi seorang yang beriman, benar-benar keimanannya, dia merindukan menjadi orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Bahkan kalau harus berebut, dia akan berebut, berperang untuk menempatkan kuota ini yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka. Tetapi sangat disayangkan ada sebagian kaum muslimin, bahkan dari ahlu sunnah, tidak memperhatikan kesempatan yang berharga di bulan Ramadan ini. Tidak mau bersabar dengan letihnya ibadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah ini mahal. Ketahuilah, barang dagangan Allah ini adalah surga. Kita mau jual mahal, enggak bakalan dapat surga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mudah dalam melakukan kebaikan, ajwadun nas fil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mudah melakukan kebaikan, dan lebih-lebih kemudahan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan Ramadan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari biasa ini sampai kakinya ini mengeluarkan darah saking lamanya berdiri salat. Kemudian ditegur oleh Aisyah karena kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidakkah engkau menginginkan aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Subhanallah. Ini kudwah kita, contoh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dosanya sebelumnya dan sesudahnya sudah diampuni oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Bahkan surga ini tidak akan terbuka kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pintunya dibuka. Lalu bagaimana dengan kita? Siapa yang menjamin kita? Nah, bersabar dalam taat. Taat kepada Allah terutama di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Capek, iya betul capek. Tetapi kita bersabar. Kita menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pemurah dalam melakukan kebaikan. Tidak pelit, tidak bakhil dalam melakukan kebaikan. Baik itu sholat, membaca Al-Quran, sedekah ataupun yang lainnya. Ini contoh kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mengaku sebagai umatnya, tetapi kita bakhil dalam beramal, pelit dalam beramal. Mengikut sholat atau sholat tarawih yang sementara yang 15 menit, gak layak bagi seorang salafi, gak layak bagi seorang ahli sunnah. Dia harus semangat. Toh dia tidak setiap hari ini di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia. Gunakan bulan yang mulia ini sebagai apa? Ajang untuk mendapatkan pahala, mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Dan kita berharap mendapatkan maghfirah di akhirat. setelah Ramadan ini berlalu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras terhadap orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga yang lainnya dari Abu Hurairah, raka Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar faqala amin amin amin faqila lima sana'ta ya Rasulullah, nah sebentar ini pengajar enggak ada yang kelihatan. Ubed, pengajar suruh hadir ya, ke sana ke kantor. Lima sa'adah hada ya Rasulullah. Qala atani Jibril faqala radima anfu mri'in adraka ramadhan wanstalakha ramadhan walam yufar lahu faqultu amin faqala radima anfu mri'in adraka abawaihi aw ahadahuma walam yadkhulil jannah faqultu amin faqala رغم أن تمرين ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمين رسول الله صلى الله عليه وسلم naik mimbar, kemudian tiba-tiba Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengucapkan amin 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, apa gerangan yang membuat engkau melakukan seperti itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, telah datang kepadaku Jibril dan berkata, celaka seseorang yang dia mendapati Ramadan, kemudian Ramadan ini berlalu dan dia tidak diampuni oleh Allah. Maka aku mengatakan amin. Semoga doa malaikat Jibril ini dikabulkan. Semoga orang yang seperti ini benar-benar celaka, karena kesempatan melimpah di bulan Ramadan ini. Di antaranya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, diampuni dosanya apa yang telah lalu, dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dalam hadis lain, man shoma ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain dan terbuka di bulan Ramadan. Terlebih di bulan Ramadan ini, wasulsilatis syayatin, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dibelenggu syaitan. Syaitan ini dibelenggu sehingga geraknya terbatas, walaupun dia bisa mengganggu manusia, tetapi geraknya terbatas, tidak seperti di bulan Ramadan. Dimudahkan ibadah di bulan Ramadan, tetapi sungguh celaka orang yang tidak memanfaatkan Ramadan ini. Ayuh muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian dia tidak masuk surga, dia tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak menjadikan keberadaan orang tuanya ini untuk mendulang pahala. Kemudian yang terakhir, celaka seseorang yang disebut di hadapannya nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad, kemudian tidak bersalawat kepadamu, yaitu tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menjawab amin. Semoga dikabulkan doa malaikat. Naam. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita bersyukur, bahkan wajib kita bersyukur dengan dipertemukannya kita di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah, maghfirah. Gunakan bulan ini sebagai ajang kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Mungkin tahun depan kita tidak akan bertemu dengan Ramadan. Siapa yang tahu? Nah, bersabar dalam taat kepada Allah. Sisakan waktu untuk membaca Al-Quran. Bersabar lamanya salat. Nah, yang tentunya kita ini tidak memiliki amal soleh yang banyak, maka di kesempatan kali ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin sebagian dari kita untuk melakukan sholat lain di hari-hari biasa sulit, dua rakaat aja mungkin seminggu, dua minggu, sebulan. Tetapi di bulan Ramadan subhanallah dimudahkan. Tetapi kemudahan ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berpaling dari kebaikan. Sudah ada di hadapan dia, tetapi dia berpaling. Sungguh yang seperti ini hirman. Allahu hirman. Syekh Saimin pernah mengatakan, kalau seseorang sudah melalaikan, terbiasa melalaikan satu kesempatan ibadah yang dia mampu, yang dia bisa melakukannya, maka satu waktu dia akan dicap tidak mampu melakukan kebaikan selamanya. Ada aja halangannya, ada aja halangannya. Inilah itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal tersebut. Ketika dia tidak menggunakan kesempatan itu, nanti berikutnya ketika dia bisa, tetapi Allah uji dengan halangan, berbagai halangan. Ini bukan nikmat dia bisa bebas, tidak. Justru merupakan nikmah bencana, karena dia tidak bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, tidak bisa mendulang pahala. Bukankah kita di dunia ini tugasnya beribadah kepada Allah? Naam. Mudah-mudahan mukaddimah ini bisa membangkitkan semangat kita, khususnya anak pribadi, untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, menjadikan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk melatih kelalaian kita, kemalasan kita, atau setidaknya kita ini semangat di bulan Ramadan. Yang kalau kita berbicara salafus saleh sangat jauh, lebih jauh antara langit dan bumi. bahkan lebih jauh antara barat dan timur. Lalu ceritakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyelesaikan Al-Quran dalam satu bulan di bulan Ramadan 60 kali, sebagiannya 30 kali. Nah, kita jauh dengan mereka. Kita silakan waktu kita beberapa jam untuk beribadah kepada Allah. Bahkan satu cerita yang ana lihat sendiri dan ana tanya sendiri kepada seseorang yang dia ini tukang kupat tahu. Ketika saya ngobrol, dia di pasar, jualan di pasar, dia orang awam. Ngobrol-ngobrol, ternyata dia di bulan Ramadan sudah tutup, tidak buka. Di bulan Ramadan. Itu dulu waktu saya juga belum kenal salaf, waktu saya masih di STM. Ada kenalan di pasar, langganan gitu ya, tanya-tanya. Ternyata dia di bulan Ramadan sudah tidak berdagang lagi. Terus gimana? Ya saya kumpulkan. Saya kumpulkan hasil dari 11 bulan ini untuk menutupi Ramadan. Subhanallah. Ana mendengarnya sampai keluar air mata. Subhanallah. Orang awam ini artinya orang yang Muslim tapi apa? Keilmuannya sangat rendah dibandingkan kita. Tetapi sampai seperti itu memperhatikan keagungan Ramadan. Dia ingin mengkhususkan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Nah, pelajaran. Ana waktu itu sangat kaget dan terenyuh sekali mendengar dia. Padahal dia bukan orang kaya, sederhana, mendapatkan penghasilan dari kupat tahu biasa saja. Kalau kita belum bisa seperti itu, tetapi kita sisihkan waktu-waktu tertentu untuk beribadah kepada Allah. Jangan malas. Bersabar dalam beribadah kepada Allah. Sebagai contoh, adalah diadakannya tarawih di pondok. Bersabar dengan lamanya salat. Paling setahun sekali. Bersabar. Berusaha kita ini bersemangat ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Bukan berusaha mencari pahala sedikit-sedikit, sedikit-sedikitnya. Cari paling yang cepat, carilah, cari sholat yang paling cepat. Enggak layak. Enggak layak. Nah, kita harus semangat. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini jadi pelajaran bagi kita. Nah, ketika kita bisa menyisihkan waktu di kesibukan kita bekerja dan seterusnya, sisihkan di bulan Ramadan ini porsi yang banyak untuk beribadah kepada Allah. Nah, insyaallah dalam kesempatan kali ini dan berikutnya, mudah-mudahan ini bisa selesai. Dan ini memang ringkasan. Kita akan membahas tentang sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat maha tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ulu ini banyak manusia yang tersesat dalam memahami sifat ini. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Allah ini berada di hati. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Allah ini menyatu dengan dirinya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Allah ini tidak ada di kanan, tidak ada di kiri, tidak ada di dalam, tidak ada di luar. Tidak ada di samping, tidak ada di belakang, tidak ada di depan. Seperti perkataannya orang filsafat. Semua ini dikarenakan kejahilan mereka, kebodohan mereka tentang sifat Allah al-ulu. Sifat maha tinggi. Perlu diketahui bahwasanya sifat ulu ini ada tiga macam. Yang pertama adalah ulul qahr. Tingginya kekuatan Allah untuk memaksa, untuk memutuskan. Kemudian yang kedua, ulul qadar. Tingginya kekuasaan Allah. Tingginya kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga adalah ulul dzat. Tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dua yang pertama, ulul qahr dan ulul qadar, seluruh kaum muslimin, baik ahlus sunnah ataupun ahlul bid'ah, mereka mengimani ini. Mereka mengimani sifat ulul yang dua ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha memaksa makhluknya. Tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tingginya kekuasaan Allah. Ini diimani dan diakui oleh seluruh kaum muslimin, sampai ahlul bid'ah pun mengakui hal ini. Adapun yang terakhir, yaitu ulumul zat, maka banyak diantara kaum muslimin tersesat dalam memahami ulumul zat, tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini sebagaimana akan kita jelaskan, kelompok-kelompok yang tersesat dalam memahami ulul zat, tingginya zat Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita mengetahui dalam sebuah ayat atau hadis, atau dalam ayat disebutkan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Ar-Rahman atau Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Ini adalah ulum zat. Dan kita akan terangkan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu perbedaan antara istiwa dan al-ulu, sifat istiwa dan sifat al-ulu. Maka kita akan membahas yang ketiga, yaitu ulu zat. Karena ulul qadar, ulul qahar, ini sepakat semua. Sepakat semua. Tetapi ulul zat, banyak manusia tersesat dalam memahaminya. Apa yang dimaksud dengan ulul zat? Maknanya adalah anna Allah azza wa jalla fawqa jami'il asya' wa annahu al-a'la subhanahu wa ta'ala. Wa hadha alladhi fassarahu bihi sallallahu alaihi wa sallam wa hiya qawlu ta'ala huwa al-awwal wal akhir wa adh-dhahir wal batin. فصر الظاهر فقال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. قال سليمان الجابي المراد بظهور العلو منه. Yang dimaksud dengan ulu zat, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh perkara, seluruh makhluknya, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Dan maklum bahwasanya seluruh makhluk ini mereka berada di bawah arsy, yang arsy ini berbentuk kubah. Dan seluruh makhluk ini berada di bawah arsy. Dan Allah subhanahu wa ta'ala fawqa arsyihi. Sebagian ulama menyebutkan ba'inun. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy ba'inun, terpisah. Kalimat ba'inun ini terpisah ini sebagai penjelasan, penegasan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan arsy. Tidak sebagaimana manusia ketika bersemayam di atas singgasananya, di atas kursi, dia membutuhkan kursi. Membutuhkan kursi ketika dia beristiwa, ketika dia bersemayam, duduk. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan ba'inun min arsihi, terpisah dari arsnya. Hal ini sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika menafsirkan ayat huwal awwal wal akhir wa zahir wal batin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-zahir. Apa yang maksud al-zahir? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa anta zahiru, dan engkau adalah maha zahir. Falaisa fawqaka syai'un, tidak ada di atasmu sesuatu pun. Maka ini yang dimaksud dengan ulu zat. Bahwasanya zat Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian dalam pembahasan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala ada beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya beriman kepada sifat ulu ini merupakan tuntutan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya. Sehingga pentingnya dia mempelajari sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan tuntutan bagi dia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada rasulnya. Kemudian yang kedua, menanamkan akidah yang sahih. Pada hati seorang muslim, seorang mukmin, tidak meyakini Allah ini di mana-mana atau Allah ini di dalam hati atau yang lainnya. Menanamkan akidah yang sahih kepada setiap muslim. Kemudian yang ketiga, mengetahui akidah yang rusak dalam permasalahan ini. Ini harus. Sebagaimana perkataan Imam Abu Hanifah, sebagaimana akan kita jelaskan dalil-dalil dari kalam ulama tentang sifat ulu bagi Allah. Di antaranya perkataan Imam Abu Hanifah, barang siapa yang tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy, maka dia kafir. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya saya tidak tahu apakah Allah ini di atas arsy atau ada di bumi, maka dia telah kafir. Sehingga ini bukan perkara main-main, perkara akidah. Maka seorang mukmin harus mengetahui akidah-akidah yang rusak dalam memahami sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dan terkadang bahkan banyak terjadi kerusakan akidah dalam permasalahan ini, permasalahan sifat ulu ini merambat kepada kerusakan agamanya dan ibadahnya. Contoh, seperti orang-orang yang mengetahui atau orang yang meyakini bahwasanya Allah menyatu dengan badannya, dengan tubuhnya, maka dia sudah tidak beribadah lagi. Mengapa harus beribadah kalau Allah berada di tubuhnya? Maka rusak. Sebagaimana diyakini oleh ekstrem sufiyah, nah, dan banyak hal-hal yang lain yang insya Allah nanti pada penjelasannya akan dijelaskan, pada babnya akan dijelaskan. Kemudian yang kelimanya, bahwasanya ulama sudah ijma, sepakat tentang kufurnya atau kafirnya orang yang mengingkari sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu taala beliau mengarang satu kitab yang kitab ini sebagai penjelasan dan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sifat Allah al-ulu, terutama ulubuddad. Maka kitab ini khusus beliau bawakan dalil-dalil Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ucapan ulama ahlu sunnah, bahkan beliau bawakan ucapan ulama-ulama dari ahlul bid'ah yang pada saat itu belum rusak parah, seperti mutaqaddimin asyairah, yaitu para pendahulu asyairah, orang-orang tokoh-tokoh asyairah terdahulu itu, mereka meyakini sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ulu dzat, mereka meyakini, karena mereka meyakini tentang sifat fi'liyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan asyairah mutaakhirin yang dipelopori oleh Imam Al-Juwayni, kemudian Ar-Razi, sudah banyak perubahan, perubahan dari pendahulunya, walaupun pendahulunya sudah menyimpang. Dan sekarang yang terjadi, yang banyak diyakini oleh kaum muslimin, yang sering disebut dengan sifat 20 ini sudah melalui perubahan yang pada asalnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu menetapkan tujuh sifat. Itu pun dia sudah taubat dari penetapannya yang sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Ibanah. Begitu juga dalam kitabnya Al-Maqalatul Islamiyah, beliau menjelaskan hal itu tentang taubatnya dari madhab ini. Walaupun pada sebenarnya itu merupakan bukan buah pikiran Abul Hasan Al-Asy'ari, tetapi Muhammad Ibn Kullab yang pada saat itu adalah gurunya, yang ketika itu dia setelah keluar dari madhab Mu'tazilah, kemudian dia bertemu dengan Muhammad Ibn Kullab, dia belajar di hadapannya, kemudian mendapatkan tadi kesimpulan bahwasanya sifat Allah ini ada tujuh, menetapkan sifat Allah ini tujuh. Kemudian setelah itu dia bertobat, meninggalkan seluruhnya, baik itu Mu'tazilah ataupun Qullabiyah. Sebagaimana beliau tuangkan dalam kitabnya yang terakhir, yaitu Al-Ibanah. Hanya saja Asy'ariyah Mutaakhirin ini mereka mengingkari kitab tersebut, mengingkari kitab yang dikarang oleh Abul Hasan Al-Asy'ari yang menunjukkan tentang tobatnya beliau dari madzhab-madzhab sebelumnya. Kembali lagi kepada kitab Al-Ulu Lil Ali Al-Ghaffar karangan Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Beliau membawakan kalam mereka sebagai bantahan terhadap orang-orang pada zamannya. Nah, kemudian karena pentingnya permasalahan al-ulu ini, sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak sedikit ulama yang menyusun kitab khusus membahas tentang al-ulu, sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kitab Ibnu Qudamah, yaitu isbat sifatul ulu, penetapan sifat ulu, dikarang oleh Ibnu Qudamah. Begitu juga yang seperti kita sebutkan tadi, yaitu al-ulu lil aliyil ghaffar, sifat ulu bagi zat yang maha tinggi dan maha pengampun, yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi. Begitu juga dalam kitab lain, Kitabul Arsy, yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi juga. Dalam kitab lain juga, Kitabul Arsy, dikarang oleh Ibnu Abi Syaibah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengarang kitab Ar-Risalah Al-Arsyiyah. Dan masih banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kitab yang umum atau kitab yang mencakup seluruh penjelasan tentang sifat-sifat Allah, seperti kitab Ijma'ul Julus Al-Islamiyah 'ala Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah, karang Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Begitu juga kitab Al-Asma' wa Sifat yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi, menunjukkan perhatiannya para ulama kita terhadap sifat-sifat Allah secara umum dan khususnya tentang sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahasan berikutnya, perbedaan antara istiwa dan ulu. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Al-Hujairi dalam syarah kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah, beliau menjelaskan tentang perbedaan antara sifat istiwa dan sifat al-ulu. Istiwa ini bersemayam di atas arsy, dan ulu adalah sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaannya? Maka beliau menjelaskan bahwasanya sifat istiwa merupakan sifat khabariyah, sifat yang bersifat khabar, kabar, yang seorang muslim tidak bisa menetapkan melalui akalnya, hanya bisa menetapkan sesuai dengan khabar dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia tidak bisa mengetahui sifat tersebut kecuali dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Allah kabarkan. Ini yang disebut dengan khabariyah. Seorang muslim tidak bisa ngarang sifat-sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bisa menetapkan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Itu sifat khabariyah. Dan istiwa termasuk sifat khabariyah. Adapun sifat ulu, yaitu sifat ma'nawi. Sifatnya bersifat makna. Hal ini bisa ditetapkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah atau hadis yang sahih, juga bisa ditetapkan berdasarkan akal dan fitrah. Hal ini sebagaimana akan kita jelaskan di penjelasan dengan dalil-dalil ulu bagi Allah. Sebagai contoh, ketika seorang muslim mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengetahui bahwasanya bawah ini rendah dan tinggi ini mulia. Maka secara akal mana yang layak bagi Allah? Di bawah atau di atas? Di atas. Ini secara akal. Manusia saja tidak mau direndahkan, dijadikan bawah. Nah, itu secara apa? Secara akal. Walaupun nanti akan kita bahas beberapa riwayat dari para ulama membantah orang-orang yang mengingkari secara akal zat Allah berada di atas. Adapun secara fitrah, ketika kita berdoa, contohnya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita ini menuju kemana? Fitrahnya pasti menuju kepada yang di atas. Bahkan mungkin sebagian kita ada bahasa orang-orang awam, gimana masa depan kamu? Ya gimana yang di atas lah. Tidak sengaja lisannya berbicara seperti itu, padahal dia belum belajar sifat ulu bagi Allah. Belum belajar. Itu fitrah. Fitrah manusia. Fitrah manusia. Maka sifat ulu ini bisa ditetapkan, selain ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih, juga bisa ditetapkan oleh akal dan fitrah manusia. Maka kita akan nanti di saatnya akan kita jelaskan orang yang rusak fitrahnya, tetapi pada kenyataannya dia apa? Mengakui. Satu waktu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia bertetangga dengan seorang yang membenci sifat ulu zat bagi Allah, meyakini bahwasanya Allah ini di mana-mana. Maka Syekhul Islam ini setiap lewat dia, dia hina, dia ludahi. Sengaja. Terus tinggal. Lewat, ludahi. Pergi. Satu waktu dia marah. Marah kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demi Allah, katanya, aku akan berdoa kepada Allah di hadapan Syekhul Islam. Katanya, kemana kamu berdoa? Langsung dia apa? Langsung dia pada saat itu bertobat. Aku bertobat dari keyakinanku yang telah lalu. Subhanallah, ini fitrah. Ini fitrah. Dia marah kepada Syekhul Islam sengaja supaya dia marah. Ketika itu langsung dia, aku akan doakan celaka buat kamu kepada Allah. Pada saat itu langsung dia berdoa, menengadah kepada Allah, kemudian mengangkat tangannya. Kata Syekhul Islam, kepada siapa kamu berdoa dan berada di mana? Nah, itu fitrah, ya, fitrah. Insya Allah nanti pada saatnya akan kita sampaikan beberapa asar atau beberapa kisah para ulama menghadapi orang-orang yang mengingkari sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya antara sifat istiwa dan sifat al-ulu. Kemudian perbedaan yang berikutnya insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan datangnya dari ana pribadi dan dari syaitan, wa astaghfirullah. Kalau kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.